sevilla ta pe cinta saya jangan jauh dari pagi kita biar li gunung loko merata tanah danau tundano moa tapi cinta cuma Manado jadi saksi.